Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin rahimakumullah, di malam hari ini kita kembali melanjutkan kajian kita dari Kitabul Ilm yang telah dikarang oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala. Pertanyaan yang ke-102, sila Syekh, ma nasihatu fadilatikum li talibil mubtadi'i fil ilm, hal yuqallidul ulama'a am yabhathu anil adillah? Syekh yang mulia ditanya, apa nasihat yang mulia terhadap para penuntut ilmu yang baru memulai menuntut ilmu agama, baru tumbuh, baru punya kemauan untuk menuntut ilmu agama? Apakah dibolehkan bagi dia untuk taklid kepada ulama, atau dia pun diharuskan untuk membahas dari dalil-dalil yang ada? Artinya dia sendiri mencari dalil-dalil dari pembahasan ilmu. Fajaba qailan, maka Syekh menjawab seraya berkata, at-talibul mubtadi'u fil ilmi yajibu alaihi al-bahthu anid dalil biqadri imkanih. Penuntut ilmu yang baru memulai dalam menuntut ilmu wajib baginya untuk membahas atau mencari tahu tentang dalil, ya, biqadri imkanih, sesuai dengan kesanggupannya, sesuai dengan kemampuannya. Dia berusaha di dalam amalan-amalan yang dikerjakannya, dia mencari tahu dalil, baik dalil dari Al-Quran ataupun dalil dari hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini berusaha. Karena di dalam usahanya tersebut, dia akan diberikan pahala yang besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah di malam hari atau di siang hari? Bahkan sebagian para ulama menyebutkan, ya, semalaman memurojaah ilmu, mempelajari ilmu itu jauh lebih utama ketimbang dia sholat malam semalam suntuk. Kenapa bisa demikian? Karena sholatul lail itu pahalanya untuk hanya untuk dirinya sendiri. Adapun dia membahas ilmu, menuntut ilmu di samping untuk dirinya, dan ketika dia sampaikan kepada yang lain pun mendapatkan pahala, dan pahalanya pun juga akan mengalir kepada dirinya. Maka disebut dengan amal jariyah atau sedekah jariyah. Maka dengan kesungguhan dia mencari dalil, mengetahui dalil, maka di sana ada pahala yang lebih yang akan Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Nah, bahkan mungkin terkadang dia susah untuk memahami, tetapi dia keseringan mengulang-ulang, keseringan dia membaca, maka dimudahkan untuk memahami perkara-perkara tersebut. Nah, ketimbang dia tidak mempelajarinya, tidak mengulangi, dan tidak mengajarkan kepada yang lain. Li'annal matluba arruju ila dalil. Karena yang dituntut, ya yang diminta, itu kita selalu kembali kepada dalil, bukan kembali kepada akal saya atau menurut saya. Kita sebutkan dulu dalil, nah baru kemudian kita kasih contoh-contoh permisalan yang berkenaan dengan atau sejalan dengan dalil itu. Mungkin dari sisi dalil dia kurang memahami, maka kita kasih gambaran-gambaran contoh-contoh yang lain, yang contoh-contoh ini tidak keluar dari dalil-dalil yang ada. Nah, seperti ketika seseorang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Artinya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan berbagai macam nikmat kepada seluruh hamba-hambanya. Allah Subhanahu wa taala tidak meminta balasan kepada hamba-hambanya dari pemberian-pemberian hambanya. Naam. Allah Subhanahu wa taala hanya meminta kepada hambanya bentuk kesyukuran untuk beribadah kepadanya. Ternyata ketika dia bersyukur, bukan bersyukur kepada Allah, tapi bersyukur kepada patung-patung, bersyukur kepada berhala-berhala, maka seperti ini akan mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala. Seseorang terus diberi, umpamanya diberi tempat, ini tempat pian pakai, nanti tiap bulannya ya setoran umpamanya sekian-sekian, tapi ternyata setiap bulannya tidak pernah setoran, justru setoran kepada yang lain, maka yang pemilik barang tersebut ya sudah berhenti di sini aja, berarti pian ini kada tahu berterima kasih atau kada tahu membalas budi. Naam, maka sudah di stop atau bahkan mungkin bisa dituntut, karena sudah ada perjanjian tiap bulannya sekian-sekian. Ternyata dia tidak memberikan kepada yang pemiliknya, justru dia memberikan kepada yang lain. Nah, dikasih gambaran-gambaran seperti itu biar dia bisa memahami. Wali ajli ay yahsulallahu at-tamrin ala talabil adillati wa kaifiyatil istidlal. Karena dengan itu dia akan memperoleh untuk melatih dirinya di dalam mencari dalil-dalil dan bagaimana cara mengambil istidlal, mengeluarkan hukum dari dalil itu. Nah, dia latihan. Naam, latihan mencari dalil, kemudian dari dalil itu dia bisa mengeluarkan satu hukum. Fayakunu sa'iron ilallahi ala basiratin wa burhanin, sehingga dia berada atau berjalan di atas jalan Allah, di atas basirah dan di atas keterangan yang jelas, karena ada dalilnya. Lebih bagus lagi dari dalil itu, dia nukilkan pendapat para ulama yang semakin menguatkan dalil itu, lebih bagus lagi. Artinya bukan dia memahami sendiri, tapi sudah ada para ulama yang menyebutkan tentang pemahaman dalil itu. Dia hanya, jadi ketika dia dibantah, maaf ini bukan ucapan saya, ucapan ini ucapan Allah dan Rasulnya. Ini ulama yang berpendapat dengan dalil ini sejalan dengan ini. Jadi ketika dia membantah kita, kita tidak punya apa-apa, kita hanya menyampaikan. Naam. Nah, seperti ini lebih kuat dan lebih meyakinkan. Wala yajuzu lahu taqlid, tidak dibolehkan dia untuk taklid, ikut-ikutan. Tapi dia juga harus berusaha ya mencari tahu dalil. Illa lidururatin, melainkan dalam kondisi darurat. Nah, betul-betul darurat. Kama law bahasa falam istati al-wusul ila natijatin. Sebagaimana seseorang sudah membahas tetapi belum memiliki kemampuan untuk memperoleh hasil yang maksimal. Naam, maka sementara dia taklid dulu tetapi ada usaha ke arah untuk dia bisa ya mencari tahu dalil. Am hadasat lahu hadisatun, atau ada satu kejadian yang terjadi pada dirinya. Tatallabu al-fauriyah, yang dituntut di saat itu segera. Naam, ya, disegerakan. Sudah berusaha untuk mencari dalil atau sudah menghubungi sana sini ternyata belum mendapatkan. Naam, maka mungkin dibolehkan bagi dia untuk taklid karena darurat itu tadi. Falam yatamakkan min ma'rifatil hukmi bidalil qabla fawatil hajati ilaiha, dan dia tidak memungkinkan untuk mengetahui hukum dengan dalil sebelum hilangnya atau selesainya hajat yang dia perlukan padanya. Hina idzin ayyuqallida biniyatin annahu mata tabayyana lahu dalil raja ilaih. Ah, ini yang perlu diingat. Maka di saat itu dibolehkan dia taklid, tetapi dengan niat bahwa kalau dia kapan saja ada keterangan padanya dalil, kemudian dia kembali rujuk kepada dalil. Nah, mengikuti dalil. Nah, ini yang perlu diperhatikan karena saat itu sangat darurat. Naam, maka akhirnya dia taklid, tetapi setelah itu dia punya niat kapan saja jelas baginya dalil, maka baru dia mengikuti dalil. Nah, seperti inilah yang disarankan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala. Bukan kemudian taklid a'ma, taklid buta, benar salah apa yang dikatakan Syekh Fulan, maka itu yang harus diambil. Nah, ini tidak seperti itu. Naam. Wa idza ikhtalafa ilayhi al-maftun fakila yukhayyir. Maka jika ikhtalafa alaihi al-maftun, ya, berbeda padanya para ahli fatwa, fakila ada yang mengatakan yukhayir, maka dia memilih. Ya, jadi dia sudah mendapatkan beberapa fatwa pendapat para ulama, maka ada yang mengatakan, nah, ketika ulama-ulama itu berselisih, maka dia memilih. Wakila ya'khudhu bil aisar, ada yang mengatakan dia mengambil yang paling mudah bagi dia. Naam. Ada yang mengatakan seperti itu. Yang penting bukan niatan untuk bermudah-mudahan di dalam beragama, tapi betul-betul dia ingin mencocoki al-haq. Nah, bukan niatan untuk bermudah-mudah di dalam beragama, tapi memang niatan untuk mencocoki al-haq. Karena ada yang bermudah-mudahan, sehingga ada yang mengatakan kalau salaman dengan perempuan selain mahramnya itu yang tidak dibolehkan, katanya kalau nempel langsung tangan dengan tangan. Kalau pakai kos tangan tidak mengapa. Nah, kemudian oh sudah, yang pakai kos tangan aja. Nah, dia mencari hal-hal yang tidak ada keterangannya atau sumbernya dari para ulama, kemudian dia mengambil atau bermudah-mudahan di dalam beragama. Atau dia berpacaran. Naam, mudah-mudi berpacaran jarak jauh. Naam, tetapi sering telepon-teleponan, sering indan itu. Makanya seperti ini tidak ada contohnya. Naam. Atau dinamakan pacaran islami. Naam. Jadi ketika perpacaran, si laki-laki di sana, perempuan di sini. Siapa kuat? Naam. Mungkin pertama kali bisa. Kedua, ketiga, keempat, maka syaitan semakin mendekatkan. Ayo, terus mendekat. Syaitan dia akan berusaha. Maka hal-hal yang seperti ini ditutup. Jangan sampai ada. Nah, kemungkaran itu tidak langsung sekaligus. Tetapi tadi itu bertingkat-tingkat. Nah, kapan seseorang sudah bermudah-mudahan, tunggu saja. Nah, maka lambat laun dia akan binasa dengannya. Oleh karena itu para ulama menutup pintu-pintu yang seperti ini. Seperti seorang beribadah di kuburan, ditutup pintu-pintu yang seperti ini, dikhawatirkan lama-kelamaan mereka akan meyakini bahwa di tempat kuburan itulah terkabulnya doa. Atau waliyadubillah, kalau sampai mereka meyakini bahwa penghuni kubur itulah yang mengabulkan permintaan mereka, maka ditutup. Oleh karena itu Nabi SAW sangat-sangat mengkhawatirkan kuburannya kalau sampai dijadikan tempat untuk ibadah. Diminta, ya, Nabi berdoa kepada Allah, la taj'al qabri idan atau wasanan yu'badu min dunillah. Jangan engkau jadikan kuburanku ya Allah sebagai tempat untuk ibadah atau wasanan, karena seseorang akan terfitnah dengannya. Dia merasa khusyuk ketika berada di kuburan orang-orang soleh, namun ketika berada di rumah atau di masjid-masjid untuk berdoa kurang khusyuk dan seterusnya. Karena syaitan ya akan membantu mereka ketika mereka berjalan di atas penyimpangan. Syaitan terus diberikan keyakinan, dimotivasi, naam, diberi kekhusyuan, tidak diganggu. Bahkan mungkin sebagian permintaan mereka terkabulkan. Istidraj, dipancingan dari Allah Subhanahu wa taala. Li'annahu al-muwafaq liqauli ta'ala, karena sesungguhnya tadi yang mengambil yang termudah dari perselisihan ulama berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, mencocoki firman Allah, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah Subhanahu wa taala menginginkan bagi kalian kemudahan, dan Allah Subhanahu wa taala tidak menginginkan bagi kalian al-usr, kesulitan. Al-Baqarah ayat 100 85. Naam. Diberikan Allah menginginkan kepada kita kemudahan. Tapi jangan sudah diberi kemudahan masih mencari yang lebih, lebih lagi. Apa yang sudah ditunjukkan syariat itu yang paling baik, berarti itu sudah yang paling baik. Jangan berlebihan dalam mencari kemudahan. Wa qila ya'khudhu bil ashad li'annahu ahwad wa ghayruhu mushtabihun. Dan ada yang mengatakan kalau terjadi perselisihan dari kalangan ahli fatwa, dia mengambil yang paling asyad, yang paling berat. Karena seperti ini dia untuk dalam rangka berhati-hati. Sementara selainnya mustabihun, samar, tidak jelas. Jadi dia mengambil yang paling beratnya. Ada yang mengatakan seperti itu. Wa qad qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan, bersabda, man ittaqa syubhat faqad istabara li dinihi wa 'irdih. Barang siapa yang dia menjauh dari syubhat, maka sungguh dia telah istabara terhadap agamanya dan terhadap kehormatannya. Naam. Dia telah membebaskan dirinya terhadap agamanya dan kehormatannya. Hadis ini telah disebutkan, ini dalam riwayat Bukhari Muslim. Wal arjah, maka kata Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin, yang paling rajih, yang paling kuat, ayyakhudha bima yaghlibu ala dhannihi anhu aqrabu lis-shawab. Maka dia mengambil yang paling besar kemungkinannya itu paling mendekati kebenaran. Nah, sangkaan dia bahwa itu sudah yang paling mendekati kebenaran. Ini yang harus dia pegangi. Dhon. Jadi dhonnya itu kebenarannya 75. Ini lebih besar benarnya daripada salahnya. Likauni qailu a'lam wa awra, agar menjadikan orang yang mengucapkannya a'lam, lebih mengetahui, wa awra dan lebih wara, lebih berhati-hati. Wallahu a'lam. Ini nasihat dari Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Mbah, pahamlah mbah. Setengah paham. Alhamdulillah. Masih ada setengahnya mbah. Naam. Alhamdulillah. Naam. Dari pendapat yang ada, Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin ketika para ahli fatwa dan para ulama mereka berselisih, maka yang harus diambil yang mana? Haris, ada Haris. Haris, mana yang harus diambil Haris? Terlambatkah? Nah, minta bantuan sama tetangga antum itu. Nah, Rijal, kalau terjadi perselisihan di karangan ahli fatwa, maka apa sikapnya orang yang tadi baru pemula menuntut ilmu yang dikuatkan oleh Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala? Hah? Jadi menurut sangkaan yang besar, yang lebih mendekati apa? As-shawab, lebih mendekati kebenaran. Ini yang harus diambil, kata Syekh Ibnu Utsaimin. Jadi ketika terjadi perselisihan para ulama, tadi disebutkan ada beberapa pendapat. Naam. Ada yang mengatakan dia harus memilih dari pendapat-pendapat itu. Ada yang mengatakan dia mengambil yang paling mudah, yang paling gampang. Ada lagi yang berpendapat dia mengambil yang paling berat, karena ini dalam rangka untuk berhati-hati. Sementara yang lainnya tersamarkan. Nah, kemudian Syekh Ibnu Utsaimin merujihkan bahwa yang harus dia pegangi menurut sangkaan yang banyak atau yang besar, bahwa itulah yang lebih mendekati as-shawab, kebenaran. Itu yang dia pegangi. Wallahu a'lamu bis-shawab. Go, pahamlah go ya. Naam. Nendang bisa, ini harus bisa juga. Naam. Ini pertanyaan yang 102. 103. Pertanyaan berikutnya. Suila fadilatu syekh wafaqahu Allah taala. Yang mulia, ini syekh yang mulia ditanya, semoga Allah memberikan taufik kepadanya, mal wajib al-ami wa man laysa lahu qudrah ala talab al-ilm. Apa yang wajib bagi orang yang al-ami? Ya, orang yang tidak punya kemampuan. Ya, tidak punya qudrah. Ya, orang am, orang lemah. Dan tidak memiliki kemampuan untuk menuntut ilmu. Atau bisa diartikan juga di sini buta. Dan dia tidak memiliki kemampuan untuk menuntut ilmu. Fajaba fadilatuhu biqaulih. Maka yang mulia menjawab dengan ucapannya, yajibu ala mal la ilma indahu wa la qudrahu ala al-ijtihad ayas ala ahli al-ilmi. Wajib bagi orang yang tidak punya ilmu padanya dan tidak memiliki pula kemampuan, atau mungkin tadi kita artikan al-ami itu yang buta huruf, ya, buta ilmu, tidak memiliki ilmu. Maka wajib bagi orang yang tidak memiliki ilmu padanya dan tidak memiliki kudroh, kemampuan, untuk berijtihad ayas al ahlul ilm, maka dia bertanya kepada ahlul ilmi. Dia bertanya dengan ahlul ilmi. Ya, dan ahlul ilmi betul-betul ahlul ilmi. Bukan ya hanya surbannya yang besar, atau bukan hanya tasbihnya yang panjang. Bukan, tapi memang dia orang mengetahui sunnah. Maka ini yang menjadi pegangan dia. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Al-Anbiya ayat 107. Maka bertanyalah kalian kepada ahlu dzikri. Ini ahlul ilm. Jika kalian tidak mengetahui. Kita diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertanya kepada ahlu dzikri, yang mereka memang mempelajari agama ini dengan sebenar-benarnya. Walam ya'murullahu ta'ala bisu'alihim illa min ajil akhdi biqaulihim. Dan tidaklah Allah memerintahkan untuk bertanya kepada mereka kecuali karena untuk mengambil ucapan mereka. Wahada huwa taklid. Ini yang disebut dengan taklid. Lakin al-mamnu fit taklid ay yaltazima madhaban muayyanan ya'khudhu bihi ala kulli halin wa ya'taqidu anna dhalik tariquhu ila Allah azza wa jalla. Fayakhudu bihi wa in khalafa ad-dalil. Akan tetapi al-mamnu'u yang dilarang, yang dicegah di dalam taklid, dia menetap satu mazhab tertentu. Naam, dia sudah menetapkan mazhab tertentu sehingga dia mengambil dari mazhab itu bagaimanapun kondisinya. Dan dia meyakini bahwa itulah satu-satunya jalan untuk menuju Allah Azza wa Jal. Naam. Kemudian dia terus mengambilnya dan memeganginya sekalipun khalafad dalil, menyelisih dalil. Ini yang tercela. Naam. Yang harus dipegangi secara mutlak Al-Quran dan sunnah hadis-hadis Nabi SAW. Adapun mazhab, mereka hanya memudahkan saja untuk memahami agama ini. Naam, ada mazhab Syafi'i, mazhab Hambali, Hanifah, Maliki. Nah, mereka hanya memudahkan kita untuk mempelajari agama ini, bukan memerintahkan kita untuk taklid kepada mereka, enggak. Dan mereka sudah berpesan, jangan taklid buta dengan pendapat kami. Bila mana kalian mendapati dalil yang menyelisih pendapat kami, maka buang itu. Pendapat kami itu dibuang. Ikuti dalil. Dan kami juga bermazhab dengan dalil itu. Sampai mereka berpesan seperti itu. Namun karena pengikutnya sudah tidak memperdulikan arahan-arahan para imam tadi. Naam. Sehingga salah benar itu yang terus diikuti. Sekalipun khalafad dalil, menyelisihi dalil. Sekalipun menyelisihi dalil. Bahkan mungkin dalil yang disalahkan, itu dalil itu salah. Yang benar pendapat guru saya. Nah, ini sudah berbahaya kalau seperti ini. Yang punya agama ini Allah dan Rasulnya, bukan agamanya guru atau agamanya syekh. Maka harus kita kembali kepada yang memiliki agama, yaitu Allah dan Rasulnya. Wa amma man lahu qudrah al-ijtihad. Adapun orang yang memiliki kemampuan untuk ijtihad, ka talibil ilmi alladhi akhadha bihadin wafir min al-ilm. Seperti penuntut ilmu yang dia mengambil bagian yang besar dari ilmu, falahu ajtahida fil adillah, maka dia berijtihad dengan dalil-dalil. Wa ya'khudhu bima yara annahu shawab abil aqrab lis-shawab, dan dia mengambil yang dia memandangnya itu shawab atau mendekati as-shawab, mendekati kebenaran. Wa amal ami wa talibul mubtadi. Adapun yang masih awam, ya ini belum mengerti agama, masih buta terhadap agama, dan para penuntut ilmu yang masih pemula, fajtahidu fi taqlid man yara anhu aqrabu ilal haq, maka dia berijtihad di dalam taklid yang dia memandang, ya, kepada seseorang yang dekat atau mendekati kepada al-haq. Li ghazarati ilmihi wa quwwati dinihi wa waraihi. Karena orang yang dianggap tadi mendekati al-haq, banyak ilmunya dan kokoh agamanya, demikian pula waroknya. Naam, yang seperti ini. Kalau dia memang taklid kepada seseorang, maka yang dilihat seseorang itu, dia selalu berusaha untuk mencocoki al-haq dan memang ilmunya banyak, kuat agamanya, kokoh agamanya, demikian pula kokoh waroknya. Berhati-hati dalam perkara-perkara yang tidak jelas. Naam, ini nasihat Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Yang terpenting bagi kita, ya, kita terus meningkatkan keilmuan kita. Terus kita belajar, terus kita menimba ilmu. Naam, sampai akhir hayat kita. Dan ini sudah maklum dari para salaf. Mereka ketika berpindah dari satu daerah ke daerah yang lain, maka yang mereka cari selalu majelis ilmu. Dan majelis ilmu jangan majelis ilmu yang aneh-aneh, tapi majelis ilmu yang jelas. Jelas sumbernya. Naam, dan jelas pembimbingnya. Apakah mereka orang-orang yang komitmen dengan agama atau hanya bermain-main dalam beragama? Pokoknya ada dianggap ulama, habis dia menyebutkan hadasana fulan, ngebul. Ah, berarti ini tinggalkan ini. Walaupun dia bilang hadasana, kemudian ngisap juga. Wah, tinggalkan. Berarti hadasananya palsu. Nah, bahkan para ulama dahulu mereka betul-betul meneliti ketika belajar, ketika melihat gurunya atau syekhnya ya lagun, banyak main-main, ditinggalkan, cari yang guru yang betul-betul bersungguh-sungguh sampai seperti itu. Apalagi dalam masalah akidahnya, maka mereka betul-betul melihat. Karena ilmu agama ini bukan saja diperlukan di dunia, tapi untuk keberlangsungan akhirat kita. Maka jangan salah jalan. Betul-betul jalan yang kita pilih, jalan yang bersih, jalan yang lurus, yang betul-betul diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu bisawab, ini yang bisa kita baca. Semoga memberikan manfaat kepada kita kalian. Wallahu bisawab, subhanaka wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.